Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepadanya yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita yang menjadi utusan Allah penuh kasih sayang. Hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Sa'rawi surat Maryam ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharon sawiya." Ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini bagian dari kisah Maryam, dan lebih tepatnya lagi, bagaimana kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki. Pada ayat 17 ini merupakan proses dari kisah yang panjang, sekelumit yang berbunyi bahwa kelahiran Isa Al-Masih dari Ibunda Maryam terjadi berkat dan kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah itu disampaikannya melalui malaikat yang bernama Jibril. Kehendak Allah itu bukan dibayangkan bahwa Allah berhubungan dengan manusia, dan itu mustahil. Tapi cukuplah bagi Allah jika dia berkehendak untuk berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah yang pernah terjadi jauh sebelumnya pada sosok Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku berkehendak, aku ingin untuk menjadikan makhluk di bumi ini. Sekarang Allah ingin menjadikan seorang anak lahir tanpa ayah. Dan peristiwa ini khusus hanya terjadi pada diri Maryam dan anaknya yang bernama Isa Al-Masih. Pendengar yang dimuliakan Allah, fattakhazat min dunihim hijaba. Maryam mengambil tabir untuk melindungi dirinya dari kaumnya. Dia pergi jauh meninggalkan keluarganya, tepatnya di sebelah timur. Min ahliha makanan syarqiyya. Kemudian dia melindungi dirinya. Allah mengutus ruhana. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Digambarkan ruh dengan malaikat Jibril karena malaikat Jibril adalah kehidupan. Al-Quran adalah kehidupan ruhun, malaikat Jibril adalah kehidupan ruhun, dan kita tidak bisa lepas dari ruh supaya jasad kita bergerak. Maka ada namanya santapan rohani di samping santapan jasmani. Lebih jauh dari itu, bahwa ruh rohani tadi, malaikat Jibril tadi, agar dapat berinteraksi dengan manusia, dalam hal ini Maryam, maka dia digambarkanlah dalam wujud manusia yang sempurna. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kuasa Allah dalam menciptakan anak tanpa ayah, kuasa Allah dalam membentuk malaikat menjadi manusia sempurna, kita perdengarkan, kita minta kontribusi dari Ustaz kita, Syekh Fajrul Haq Al-Majister. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin, bahwa ayat yang kita kaji ini ada hal yang sangat perlu kita tekankan di sini. Ketika Allah berfirman dari surat Maryam ayat yang ke-17, bahwasanya Allah mengatakan bahwa fattakhadhat min dunihim hijaba, maka ia mengatakan mengadakan tabir ya atau melindungi dari mereka, fa arsalna ilaiha ruhana lada, lalu kami mengutus ruh kami, kata Allah, kepadanya, fatamatsala, maka menjelmalah ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, basyaran sawiya. Basyaran sawiya artinya adalah diciptakan Allah basyaran itu manusia sawiya yang sempurna. Maka dalam hal ini kita ambil garis besarnya adalah basyaran sawiya. Apa yang diciptakan Allah tidak pernah sia-sia. Apapun yang diciptakan Allah sangat sempurna. Itu yang paling penting kita pahami dalam ayat ini, karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kenapa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya? Karena banyak manusia tidak mau mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah selalu Allah mengedepankan dalam firman-Nya itu, selalu Allah tunjukkan kekuasaannya dalam bentuk apapun, supaya manusia itu sam'an wa ta'atan, artinya ketika mendengar mereka itu langsung taat dan patuh dalam apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun ada orang yang mengatakan dalam penelitian bahwasannya manusia itu tidak sempurna, itu ditinjau dari pemikiran manusia. Tapi kalau ditinjau dari kekuasaan Allah, satu pun tidak ada yang sempurna, semuanya sangat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah menurunkan syariatnya. Untuk apa? Untuk kita tidak hancur dalam kehidupan ini. Karena manusia apabila meninggalkan syariat Allah, dia akan mengalami kehancuran. Dalam bentuk kecil di sini adalah cerita tentang surat Maryam ini, bahwasanya Maryam melahirkan yaitu Nabi Isa tanpa orang tua, tanpa bapak atau tanpa ayah. Itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tiupkan ruh ruhana, kata Allah, ruh kami, fatamatsala, maka menjelmalah mereka itu, Nabi Isa tersebut, ia tersebut menjadi manusia yang sempurna. Maka tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita dianjurkan memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Allah akan memberikan, Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh sang pendoa atau yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan doanya tersebut. Karena inti yang ingin Allah tunjukkan di sini, bagaimana kita tetap berdoa kepada Allah dengan kuasanya itu yang tidak masuk akal pada manusia, sampai seperti terjadi dalam surat Maryam ini. Ini kan tidak masuk akal, tapi bagi Allah itu adalah sangat mudah, karena Allah ingin menunjukkan dan Allah lepas dari hukum kausalitas di luar itu semua. Karena hukum kausalitas itu adalah sunnatullah yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah tentukan sebab dan akibat. Barang siapa yang berbuat seperti ini, dia akan merasakan seperti ini. Maka hal ini adalah semua di luar garis ini semua, karena Allah yang memiliki itu semuanya. Jadi apapun yang dibuat Allah, mestilah kita harus beriman dan meyakini akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibutuhkan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak terjerumus dalam ruang yang sangat jauh, yaitu ruang kesesatan, yang mana kita tidak akan dapat lagi kembali apabila kita hancurkan keyakinan kita terhadap kajian-kajian kita, khususnya dalam surat Maryam ayat 17 ini. Begitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa sekaligus kita menutup pertemuan kita yang sangat berbahagia ini, bahwa yang pertama, Allah Maha Kuasa. Yang kedua, kuasa Allah diwujudkan dalam bentuk penciptaannya yang sempurna dan tidak sia-sia. Dan ketiga, bahwa kuasa Allah tidak saja terlihat dari peristiwa yang luar biasa, tapi sebenarnya kuasa Allah juga terlihat dari keseharian hidup kita ini. Tubuh manusia adalah suatu hal yang sering kita lihat, dan itu adalah penciptaan Allah, dan itu adalah kuasanya yang luar biasa. Tidak saja penciptaan Isa tanpa ayah, bumi, planet biru ini adalah wujud kuasa Allah, dan itu sungguh luar biasa. Langit, di mana manusia banyak yang tidak tahu tentang hakikatnya, juga adalah wujud dari kuasa Allah, yang itu juga luar biasa. Artinya, kekuasaan Allah itu bukan saja pada zaman Nabi dan Rasul diutus. Sekarang dan akan datang, terus saja kuasa Allah mengalir bagaikan air di sungai yang deras. Kita sering mengatakan kuasa Allah itu jutaan banyaknya dalam hitungan detik. Hujan yang turun bukti kuasa Allah, air mengalir bukti kuasa Allah, darah yang terus berputar di dalam tubuh kita wujud kuasa Allah, udara yang kita hirup adalah wujud dari kuasa Allah. Tinggal kita memilih untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur atau malah menjadi kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.